Terlanjur aku jatuh cinta padamu. Meski ku tahu terlarang, namun bagaimana perasaan hatiku harus ku biarkan atau tetap begini. Sudah cukup lama kau dan aku begini, jalani kisah tak jelas. Aku tahu kasih yang kau milik dirinya, sampai di mana ku kan bergantung pada dirimu. See.